Mitra Bisnis ungkapan rasa pesimis atas upaya penuntasan skandal Bank Century bermunculan dari beberapa kalangan menyusul adanya sikap pemerintah yang berseberangan dengan hasil rekomendasi DPR, serta mundurnya Menkeu Sri Mulyani untuk menjadi Managing Director World Bank. Di sisi lain dalam perbincangan sebelumnya, Kwik Kian Gi melihat opsi lain yang bisa dilakukan DPR untuk menuntaskan masalah ini juga akan terganjal oleh adanya prasyarat persetujuan dari 3/4 anggota Dewan. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, aspek politik dan kebijakan dari skandal Bank Century tampaknya bakal mentok. Lantas apakah aspek hukum dari kasus ini juga akan bernasib sama, Pak? Mengingat lembaga peradilan dan kepolisian kita tahu berada di bawah komando pemerintah. KPK tidak. Jadi sekarang harapan satu-satunya pada KPK. Jadi ini ada pembedaan yang sangat tegas antara pelanggaran hukum dan tidak. Suatu kebijakan merugikan rakyat atau menguntung rakyat itu tidak selalu harus berjalan di dalam koridor hukum. Kebijakan juga. Tapi kebijakan terus tidak bisa diadili. Ini cuma 6,7 triliun lah sebetulnya, kecil. Kalau rakyat marah, perhatian begitu besar, itu ada faktor X. Faktor X yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi sebetulnya bisa dibuktikan kalau mau bekerja keras. Diselidiki sampai akar-akarnya. Misalnya apa, Pak Kwik? Ya, misalnya aliran dana. Aliran dana kan buntu. Tidak bisa ditelusuri sampai akar-akarnya. Tetapi kalau ada waktu, mau, semuanya mau mengerahkan auditor yang independen, membaca buku semuanya, kan bisa. Jadi pembukuannya Bank Century itu semua dibaca. Tiap ledger, kartu buku besarnya dibaca, buku kas, in and out-nya dibaca. Terus dikatakan, ya kalau kas tidak bisa ditelusuri. Tapi kalau orang mengambil uang tunai dengan cek, lah orang itu kalau dicari sampai dapat, nanti terus ketemunya sopir, tokoh partai tertentu, lah itu kan sudah indikasi gitu kan. Tapi di situ kan terbuntu atau ya karena nggak mau bekerja sampai sekeras itu, sampai sedetail itu, kalau dari anggota DPR ya susah dong diharapkan sampai ke situ. Tapi soal kebijakan memang tidak ada solusinya ya, Pak Kwik? Ya memang. Soal kebijakan tidak ada solusi. Soal kebijakannya memang tidak ada solusi. Jadi ya inilah, demokrasi ini akan menimbulkan banyak hambatan. Karena di sini bukan parlementer, ngakunya presidensial, tetapi kenyataannya parlementer, karena koalisi dianggap begitu penting. Nah, ini akan terus-menerus terjadi seperti ini. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.